بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma, penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Pada kajian yang terakhir kita sudah sampai di surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji, melanjutkan Surah Al-Mutaffifin dari ayat yang ke-7, dan mungkin nanti kita sampai di ayat yang ke-13. Jadi insya Allah malam ini kita akan mengkaji Surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai ke-13. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita baca dari surah, dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ. كَلَّا, kata kalla di sini, idza waradat fil quran laha ma'anin hasab as-siyaq. Kata kalla di dalam Al-Qur'an itu memiliki beberapa makna sesuai konteksnya, ya. Qad takunu harfu rad'in wa zajrin, kadangkala bermakna kalla itu adalah huruf hardikan atau celaan. Kalau diterjemahkan, sekali-kali tidak, ya, dibantah. Bantahan bagi orang-orang yang misalkan tidak yakin akan hari kiamat. Nah, kalla itu bantahan, hardikan, celaan. Jadi ada kalanya bermakna seperti itu. Wa qad takunu bima'na haqqan, kadangkala bisa saja bermakna haqqan. Nah, haqqan itu artinya sungguh, ya, benar-benar, ya. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalla di sini ditafsirkan haqqan, ya, kalau di tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau dikatakan kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, sungguh catatan amal bagi orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir, munafik, orang-orang yang banyak berbuat dosa, benar-benar berada di sijjin, di tempat yang sempit, di lapisan yang paling bawah. Nah, jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, kalla itu kalau di Al-Quran memiliki kemungkinan beberapa makna. Ada kalanya sebuah kata hardikan, celaan, bantahan, bisa juga bermakna haqqan, sungguh atau sebenarnya. Wa qad yakunu laha ma'anin ukhra yu'ayyinuha as-siyaq. Kadangkala bisa jadi memiliki makna, makna yang lain ditentukan oleh konteksnya. Nah, konteksnya. Kita perlu membaca konteksnya dari ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. لِأَنَّ الْكَلِمَاتِ فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لَيْسَ لَهَا مَعْنًا ذَاتِي لَا تَتَجَاوَزُهُ. Karena sesungguhnya kata di dalam bahasa Arab itu tidak ada makna zatnya yang kemudian tidak berhubungan dengan yang lain. Ya. Jadi kayak kalla di sini, dia tergantung konteksnya, tergantung kata-kata dan kalimat sebelumnya dan setelahnya. Dia tidak memiliki makna yang hanya satu, tapi dia tergantung konteksnya. Bal kathirun minal kalimatil arabiyah laha ma'anin takhtalifu bihasabi siyaqil kalam. Bahkan kebanyakan kata-kata bahasa Arab itu memiliki makna yang lebih dari satu, berbeda-beda tergantung siyaqul kalam, tergantung konteks ucapan, konteks pembicaraan. Fi hadhil ayah yaqulullahu azza wa jal, di dalam ayat ini Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Ya, kalau kalla dikatakan haqqan artinya sungguh, ya, catatan amal dari orang-orang fajir benar-benar berada di sijjin, di tempat yang sempit, yang paling bawah. Kalau diartikan haqqan, kalau diartikan kalla sebagai harfu rad'in wa zajr, berarti sekali-kali tidak. Sungguhnya catatan amal bagi orang-orang fajir itu benar-benar berada di sijjin. Naam. Fatahtamilu an takuna bima'na haqqan inna kitab al-fujjari la fi sijjin. Maka ada kemungkinan, ya, bermakna haqqan, sungguh, ya, ditekankan gitu. Sungguh catatan amal orang-orang fajir benar-benar berada di sijji. Au takunu bima'na rada, atau bisa jadi bermakna hardikan. Anit takdzib biyaumiddin. Hardikan, celaan terhadap sikap mendustakan hari pembalasan. Wa ala kulli halin fabayyana Allahu ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karimah anna kitab al-fujjar wa humul kuffar fi sijjin. Ala kulli hal, manapun makna yang dipilih, ya, Allah di sini, Allah ta'ala menjelaskan ayat ini, di dalam ayat ini bahwa catatan amal orang-orang fajir yaitu orang-orang kafir ada di dalam sijjin. Nah. Was sijjin qala al ulama. Sijjin itu ulama menyatakan innahu ma'khudhun min as-sijni wa huwa ad-dhiq. Sijjin itu kata para ulama diambil dari kata as-sijnu, yang artinya adalah ad-diq, sesuatu yang sempit. Asijen itu sebenarnya bisa diartikan penjara, ya, jail, nah, penjara. Dan itu adalah suatu hal yang sempit. Nah, pengap. Ay fi makanin diq, fi makanin dayiq, di tempat yang sempit. Wa hadzal makan ad-dayiq huwa naru jahannam wal iyadu billah. Tempat yang sempit ini adalah neraka jahannam waliyadu billah. Jadi catatan mereka itu akan menghantarkan mereka ke dalam neraka jahannam. Orang-orang yang fujar, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Nah, waliyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala, Allah yang maha banyak keberkahannya dan yang maha tinggi berfirman, وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدَعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. Ketika mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit dalam keadaan terbelenggu, da'aw hunalika thubura, mereka berseru di tempat itu, thubura, celaka, binasa, hancur, rugi kami. Jadi mengungkapkan ungkapan-ungkapan kecelakaan, kebinasaan, kerugian, thubur. Maka dikatakan kepada mereka yang sudah masuk ke dalam neraka, yang sempit dalam keadaan terbelenggu, La tada'ul yawma thuburan wahida. Janganlah kalian berseru dengan satu kecelakaan saja. Wada'u thuburan kathira. Serulah atau ungkapkanlah dengan kecelakaan yang banyak, kerugian yang banyak yang kalian akan rasakan. Waliyadzubillah. Surah Al-Furqan ayat 13 sampai 14. Waja'a fi hadithil Bara' bin Azib الطويل المشهور في قصة المحتضر وما يكون بعد الموت أن الله سبحانه وتعالى يقول dan ada di dalam hadis Al-Bara bin Azib, nama sahabatnya Al-Bara bin Azib, الطويل yang panjang, المشهور yang sudah masyhur, hadis ini sudah banyak dibaca, dipelajari. Ya, hadis Al-Bara' bin Azib, riwayat Ahmad, dihasankan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, tentang kisah Al-Muhtadar, orang yang akan meninggal dunia. Jadi di situ dijelaskan keadaan orang yang akan meninggal dunia, nanti setelah pada saat meninggalnya bagaimana, dan proses dia dibawa ruhnya, hingga nanti ditanya di alam kuburnya mendapatkan nikmat atau mendapatkan siksa sesuai keadaannya. Itu panjang hadisnya tentang apa yang terjadi setelah kematian, wa ma yakunu ba'dal maut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitaba 'abdi, tuliskan catatan untuk hambaku, yakni al-kafir, yaitu orang kafir, fis-sijjin, di as-sijjin, fil-ardis sabi'atis sufla, di bumi yang ketujuh, yang paling bawah, yang rendah. Fas-sijjin huwa asfalu ma yakunu minal ardi. Maka sijjin itu adalah lapisan bumi yang paling bawah. Alladhi huwa maqarrun nar, na'udhu billahi minha, yang itu adalah tempatnya an-nar, di tempat yang paling bawah, rendah. Na'udhu billahi minha, kita berlindung kepada Allah darinya. Fahadhal kitab fi sijjin, kitab catatan atau catatan tentang orang kafir itu ada di dalam sijjin. Jadi catatannya di sijjin, dan akhir kehidupan orang yang dicatat itu juga di sijjin. Nah. Thumma azzama Allahu azza wa jalla hadha sijjin biqaulihi. Kemudian setelah itu Allah mengagungkan atau membesarkan, ya, penyebutan sijjin ini. Ya, supaya tidak dianggap biasa, ya, tapi harus mendapat perhatian yang lebih. Nah, Al-Dhamma, Allah membesarkan penyebutannya. Nah, agar tidak dianggap sebagai suatu hal yang tidak perlu diperhatikan, tapi justru harus diperhatikan dan dikaji. Kalau itu suatu hal yang berbahaya, untuk dihindari. Nah, biqaulihi, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma sijjin. Nah, Wa ma adraka ma sijjin. Apakah yang dimaksud dengan sijjin? Pertanyaan ini adalah bentuk Allah membesarkan pernyataan ini agar orang tidak menganggap biasa, tapi suatu hal yang luar biasa, agar benar-benar diperhatikan. Nah, fal istifhamu huna li ta'dhim. Maka pertanyaan di sini adalah untuk ta'dhim, untuk membuat pernyataan ini suatu hal yang besar. Nah, ai man ladzi a'lamaka bisijjin, artinya apakah yang membuatmu tahu tentang sijjin? Maksudnya, tidakkah engkau berusaha untuk mengetahui apa sijjin itu? Wa hal bahatta anhu, apakah engkau mengkajinya, mempelajarinya? Nah, wa hal sa'alta anhu hatta yubayyan laka. Nah, apakah engkau bertanya tentangnya hingga yubayyinu laka, Allah menjelaskan kepadamu. Nah, jadi tentang si jin ini ada penjelasannya dalam hadis, ya, hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ya, yang menunjukkan itu adalah tempat yang berada di lapisan bumi yang paling bawah. Nah. Nah. Wa ta'dhimu qad yakunu li'azamati syai' rif'atan wa 'uwan. Ungkapan sesuatu hal yang besar itu kadangkala karena agungnya sesuatu itu secara ketinggian, ya, sesuatu yang sangat tinggi, yang mulia, kadangkala diungkapkan sebagai ungkapan yang besar itu untuk ketinggiannya. Nah, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala pada ayat-ayat yang setelahnya nanti, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun, nanti di sana, ya, itu ada ungkapan ta'zim. Allah jadikan besar, orang harus benar-benar perhatian dengan itu, diungkapkan dalam bentuk pertanyaan agar orang tidak menganggapnya biasa. Itu suatu hal yang besar, yang besarnya ini karena sisi ketinggiannya, illiyin, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kadang ta'zim, ungkapan untuk menarik perhatian, itu karena suatu hal yang tinggi. Wa qad yakunu li'azamati syai' nuzulan. Kadangkala sesuatu itu dalam bentuk pertanyaan untuk menjadi perhatian seseorang karena rendahnya dia, sangat rendah. Wa hadha ta'zim fi sijjin laisa li rif'atihi wa 'uluwihi. Maka ungkapan untuk membesarkan perkara sijjin itu bukan karena ketinggiannya, tetapi justru karena rendahnya dan hinanya. Nah, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, kitabun marqum. Kitab tersebut adalah kitab yang tertulis, yang sudah tertulis. Nah, kitabu hadihi la ta'udu ala sijjin. Ungkapan kitab di sini bukanlah menjelaskan tentang sijjin. Wa innama ta'udu ala kitabi fi qawlihi kalla inna kitabal fujjar. Jadi kitab, penyebutan kitab pada ayat yang ke-9 itu bukan menafsirkan sijjin pada ayat ke-8. Nah, tetapi kembali kepada kitab pada ayat ke-7. Nah, kitabu marqum itu adalah penjelasan terhadap kitab al-fujjar. Oh, catatan catatan untuk orang-orang fajir itu adalah catatan yang telah tertulis. Nah, ka'annahu qila fama hadzal kitab, seakan-akan dikatakan apakah kitab ini. Faqala kitabun marqum, itu adalah kitab yang telah tertulis, yakni maktubun, sudah tertulis. La yuzadu fihi wa la yunqasu wa la yubaddal wa la yughayyar, kitab yang sudah tertulis tidak bisa ditambah lagi, tidak dikurangi, tidak diganti, tidak diubah. Nah, bal hadza ma'aluhum wa maqarruhum, tapi justru itu adalah tempat kembali mereka, ya, tempat tinggal mereka nantinya. Wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Abadal abidin, selama-lamanya. Jadi orang kafir, orang musyrik akbar, orang munafik akbar itu kekal di neraka. Nah, sudah ada catatannya. Catatan itu tidak akan ditambah, diubah, dikurangi. Nah, wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wail. Wail sabaqal kalam 'alayha fi awwal hadhihi surah. Wail itu telah berlalu penjelasannya, ya, di permulaan surat ini. Jadi wail itu ancaman dari Allah. Kalau di penjelasan tafsir Ibnu Katsir, yaitu kebinasaan, kehancuran, wail. Yauma idzin lil mukadzibin, kebinasaan, kehancuran pada hari itu bagi orang yang dulunya mendustakan, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Celaka mereka pada waktu itu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ay yukadzibuna biyaumil jazaa'i wa huwa yaumul qiyamah. Yaitu mereka mendustakan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Haula'il ladzina yukadzibuna biyaumiddin tawa'adahumullahu bilwail. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu, Allah ancam mereka dengan wail, kebinasaan, kehancuran. Nah, nah, kita lanjutkan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Li'anna ha'ula'il mukadzibina biyaumiddin la yumkin an yastaqimu 'ala syari'atillah." Nah, karena orang-orang mendustakan hari pembalasan tidak mungkin istiqomah, tidak mungkin lurus dalam menjalankan syariat Allah. Nah, tidak mungkin lurus dalam menjalankan syariat Allah kalau dia tidak beriman terhadap hari pembalasan, hari kiamat. La yastaqimu ala syari'atillah illa man amana biyaumiddin. Tidak akan lurus di dalam syariat Allah kecuali orang yang beriman terhadap hari kebangkitan. Di anna man lam yu'min bihi wa innama amana bil hayati faqat. Karena orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat, hari pembalasan, ya, mereka hanya beriman dengan kehidupan di dunia ini saja. Fahuwa la yahtamu bima wara'aha. Mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi setelah kematian mereka. Nah, setelah masa berakhirnya dunia, mereka tidak peduli sudah. Yang penting mereka ingin dapat kenikmatan dunia saja. Mereka merasa hidupnya hanya di dunia ini saja. Wa la ya'mal lidzalik, dan mereka tidak akan beramal untuk kehidupan setelah kematian itu. Wa innama yabqa kal an'am yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Mereka hanyalah hidup seperti binatang ternak, merasakan nikmat, cari makan, sebagaimana makannya binatang ternak. وَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ. Sedangkan an-nar akan menjadi tempat kembali mereka. وَالْيَذُ بِاللَّهِ وَاللَّهُ يَقْرِنُ الْإِيمَانِ بِهِ بِالْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ دَائِمًا. Allah selalu atau sering menggandengkan keimanan kepadanya, kepada Allah, dengan iman kepada hari akhir. Nah, dan Nabi juga sering. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, digandengkan iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia ucapkan ucapan kebaikan, atau kalau enggak bisa bicara baik, diamlah. Li'annal iman billah ibtida' wal iman bil yaumil akhir intihak. Karena iman kepada Allah itu adalah permulaan, sedangkan iman kepada hari akhir itu adalah akhir yang diharapkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, menjalankan konsekuensi iman di permulaan, akhirnya di hari akhir nanti akan mendapat kebahagiaan. Nah, فَتُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ ثُمَّ تَعْمَلِ لِلْيَوْمِ الْآخِرِ أَلَّذِي هُوَ الْمَقَرِ. Maka engkau beriman kepada Allah, kemudian beramal untuk hari akhir, yang itu adalah tempat kembali. Nah, tempat tinggal kita nanti, insyaAllah. Nah. فَهَاُلَا وَالْإِيَادُ بِاللَّهِ كَذَّبُوا بِيَوْمِ الدِّينِ. Sedangkan mereka yang disebut di dalam ayat ini, yang diancam dengan wail, itu wal iyadu billah kadzabu biyaumiddin, mereka mendustakan hari pembalasan. Wa man kadzaba bihi la yumkin an ya'mal lahu abadan. Barang siapa yang mendustakan terhadap hari pembalasan, tidak mungkin beramal untuk hari pembalasan. Nah, karena amal mabni ala aqidah, karena amal itu dilandasi oleh aqidah, amal yang benar, amal yang lurus, yang diridhai Allah itu kalau landasan aqidahnya benar. Nah, orang yang aqidahnya menyimpang bisa jadi tidak diterima amalnya. Contoh, orang yang tidak beriman terhadap takdir, dia tidak meyakini bahwa Allah mengetahui sesuatu sebelum terjadi, maka mereka ini kafir dan tidak diterima amalannya. Kata Ibnu Umar di dalam hadis riwayat Muslim, sekalipun mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman dengan takdir. Jadi amalannya enggak diterima karena akidahnya tidak benar. Nah, demikian juga kalau dia punya akidah seperti akidah Jahmiyah, misalkan tidak beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah seluruhnya, ya, maka para ulama, para imam tidak memperbolehkan seorang sholat di belakang Jahmi, di belakang orang yang berpemahaman Jahmiyah, yang menganggap Allah tidak memiliki nama dan sifat-sifat. Nah, fa idza lam yakun hunaka aqidah fala amal. Kalau tidak ada aqidah, maka tidak ada amal. Wa li hadza qal, karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Aima yukadzibu biyaumiddin wa yunkiruhu illa kullu mu'tadin athim. Tidaklah yang mendustakan dan mengingkari hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi banyak berdosa. mu'tadin fi af'ali, yang melampaui batas dalam perbuatan-perbuatannya, athim fi aqwali, banyak berdosa dalam ucapan-ucapannya. Wa qila mu'tadin fi af'alihi athimun fi kasbihi. Ada sebagian ahli tafsir yang menafsirkan mu'tadin melampaui batas fi af'alihi dalam perbuatan-perbuatannya, athimun fi kasbihi, banyak berdosa dalam pekerjaannya. Jadi usaha dia mencari nafkah itu banyak dosanya. Kasbihi, ya, upaya dia. Ai anna ma'alahu idan ithmi, yaitu dia akan berujung kepada dosa. Wal ma'nayani mutaqariban, dua makna ini saling berdekatan. Fala yumkin an yukadziba biyaumiddin illa rajulun mu'tadin athim. Tidaklah mungkin seorang mendustakan hari pembalasan kecuali orang yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Athimun kasibun lil atham allati tuaddi bihi ila nari jahannam na'udzubillah. Orang yang banyak berdosa, banyak bekerja dalam perbuatan-perbuatan dosa yang akan menyeret dia kepada neraka jahannam wal iyadzu billah. Kemudian kita pada ayat yang ke-13 sekarang. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, yakni idza talaha alaihi ahadun, jika ada orang lain yang membacakan kepada dia. Wa hadza yadullu ala anna hadza ar-rajul la yufakkir an yatluwa ayatillahi. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak berpikir untuk membaca ayat-ayat Allah secara sendiri. Bukan dia yang baca. Tidak kepikiran kalau dia ingin baca Quran itu, enggak. Karena itu di sini orang lain yang bacakan. Ketika ada orang lain yang bacakan Al-Quran kepada dia, ya, karena dia sendiri tidak mau baca. Dia sendiri tidak suka baca. Tidak ingin baca. Walakinnaha tutla alaihi, dibacakan kepadanya. Fa'idha tuniyat alaih, kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada dia, qala asatirul awwali, dia berkata, apa yang dibaca itu dari Al-Quran tersebut adalah asatir, dongeng-dongeng, ya, mitos-mitos, ya, cerita-cerita dusta, al-awwalin, dari orang-orang terdahulu. Ay, hadhihi asatirul awwalin, wa asatir jam'u usturah. Asatir itu jamak dari usturah. Wahyal kalamun lagu alladhi yudhkar litasalli, yaitu ucapan yang main-main, ucapan yang sia-sia, yang disebutkan litasalli, untuk menghibur orang yang sedang bersedih. Diceritakan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang tidak ada asal-usulnya, tidak memiliki landasan, dusta. Nah, jadi orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran, yang mendapat ancaman karena dia mendustakan hari pembalasan ini, ketika dibacakan Al-Quran, mereka menganggap isi Al-Quran itu hanya dongeng-dongeng orang terdahulu. Wal-iyadubillah. Nah, wala haqiqata lahu wala asla lahu, dianggap tidak ada hakikatnya, tidak ada asalnya. Fayaqulu hadzal Qur'an asatirul awwalin, kemudian orang yang mendustakan itu mengatakan Qur'an ini adalah dongeng dari orang-orang terdahulu. Walam yantafi bil Qur'an, dia tidak mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Wa huwa ablagul kalam wa ashadduhu ta'thiran 'alal qalbi, padahal Al-Quran itu adalah kalam yang paling mengena dan paling memberikan bekas kebaikan kepada hati seseorang. Hatta qala Allah Ta'ala, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Inna fi dhalika ladzikra, sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran itu terdapat peringatan. liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati, hati yang bersedia menyimak, ya, memperhatikan, menghayati, au alqa sam'a wa huwa syahid, atau di dia memiliki pendengaran yang siap untuk mendengar dengan seksama, wa huwa syahid, dan dia menyaksikan. Ya. Qaf ayat 37. Li'annahu yukadzibu biyaumiddin. Ya. Karena orang tersebut mendustakan hari pembalasan. Ya. Sehingga tidak mengambil manfaat dari Al-Quran. Padahal Al-Quran memberikan pengaruh yang sangat baik kepada hati seseorang yang siap menerima, telinganya digunakan untuk menyimak dan menganggapnya sebagai nasihat untuk dia, sebagai obat bagi hatinya, nah, pembimbing bagi jalan kehidupannya. Nah, tapi orang yang mendustakan tidak demikian, karena dia mendustakan hari pembalasan. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Tidaklah yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas lagi banyak berdosa. Falam yakun mu'minan falam yasil nuru ayatillahi azza wa jalla ila qalbih. Dia tidak beriman sehingga tidak akan sampai cahaya ayat-ayat Allah azza wa jalla ke dalam hatinya. Nah. Bal yaraha mithla asatir al-awwalin. Justru dia anggap itu sebagai dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu. Allati yatakallam bihal ajais wa laysa laha ayya haqiqah wa laysa fiha ayya jidd. Yang dianggap sebagai cerita yang diceritakan oleh orang-orang tua, ya, yang tidak ada hakikatnya dan tidak benar-benar ada, ya, dianggap itu sebagai dongeng, cerita yang khayal, yang hanya untuk menghibur orang. Nah, waliyadzubillah. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita malam hari ini sampai di ayat yang ke-13, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita membaca ayat yang ke-7 dari surah Al-Mutaffifin sampai di ayat yang ke-13. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita kaji pada malam ini. Lafu minkum. Kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.